تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian dari sifat kaum munafikin ini, ya, dari sifat kaum munafikin, mereka ini malas di dalam beribadah dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Iya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya kaum munafikin itu mereka ingin menipu Allah. Maka Allah balas dengan menipu mereka. Iya. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam kondisi malas. Dalam kondisi malas. Ini yang dikhawatirkan subhanallah oleh orang-orang yang salih. Iya. Karena itu sejumlah dari as-salaf, kalau dia dapatkan pada dirinya malas di dalam ibadah, dia khawatirkan kemunafikan terhadap siapa? Kepada dirinya sendiri. Iya. Sebab itu sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin. Karena itu Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum munafikin itu mereka sengaja mengundur salat. Jadi kalau datang salat asar ini salat yang sangat dijaga dan dia disebut dalam Al-Qur'an sebagai salatul wusta. Kalau sudah masuk salat asar, dia tidak langsung salat. Ditunggu sampai matahari hampir terbenam. Sudah berada di atas dua tanduk syaitan. Maksudnya sudah hampir terbenam. Barulah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru mereka mematuk empat patukan. Jadi bahasakan itu mematuk, cepat sekali salatnya. Seperti ayam mematuk itu. Ya. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu sifat salatnya kaum munafikin. Ya. Sifat salat kaum munafikin. Ketika berdiri banyak malasnya, yura'u dan nas, riya kepada manusia. Ya. Riya kepada manusia. Ini sering ada salah paham ya di pembahasan riya. Kalau ada yang ditanya, riya itu hukumnya apa? Syirik akbar atau syirik asgar? Ya, kebanyakan kita akan menjawab syirik apa? Asgar. Itu yang terkenal kan begitu. Dan itu pemahaman keliru. Riya itu dua macam. Ada riya syirik akbar. Ini riya pada kaum munafik ini yang saya baca tadi. Yura'unan nasa. Mereka selalu riya kepada manusia. Ya. Kapan dia syirik akbar? Kalau seluruh amalannya, kebanyakan amalannya dibangun di atas riya. Apa saja dia bikin? Riya. Ini buat ini ingin dilihat. Buat ini ingin dilihat. Ya. Dan ini penyakit berbahaya sekali. Penyakit berbahaya sekali. Apalagi dengan media-media sekarang ini. Ya, sedikit-sedikit selfie. Ya. Sedikit-sedikit apa namanya harus di-shooting. Ya, sedikit-sedikit harus dibuatkan potongan video. Harus dibuatkan ini. Harus diliput. Ya. Tidak ada. Kadang pada hal-hal yang tidak diperlukan pun semuanya harus melihatnya. Kalau amalannya dia biasakan seperti itu, ya, tidak dia jaga, ya, amalan-amalannya tersebut, maka ini bisa memasukkannya ke dalam apa? Riaknya kaum munafikin. Nasallallahu alaihi. Jelas ya? Ini riak kaum munafikin yang merupakan syirik akbar, itu kalau kebanyakan amalannya dibangun di atas riak, atau seluruh amalannya dengan riak. Nah, itulah kaum munafikin. Apa saja dia kerjakan, ingin dilihat. Dia sholat supaya dilihat. Bersedekah supaya dilihat. Jelas ya? Walaupun sholatnya malas-malas. Sedekah, betul dia sedekah. Tapi sedekahnya apa? Bakhil, sangat sedikit. Itu pun kalau dia sudah sedekah, ada yang datang bersedekah, pasti dia kritik. Ah, ini orang cuma riya saja ingin dilihat. Ya. Jelas ya? Pergi berjihad, ikut berjihad. Supaya kelihatan dia berjihad. Nanti dengan jalan dia gembosi orang. Ya. Dia gembosi. Sebagaimana telah terjadi, kaum munafikin menggembosi umat Islam di berbagai kejadian. Di berbagai peperangan. Di berbagai peperangan. Bahkan di kondisi genting yang menyancam nyawa mereka juga, mereka masih menggembosi umat Islam. Seperti perang Khandaq. Mereka berkata, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Ya. Mereka berkata, apa yang Allah dan Rasulnya janjikan itu cuma tipu daya saja. Cuma tipuan saja. Nah, ini kaum munafikin. Seperti itu kondisi dan keadaan mereka. Jadi riaknya itu pada segala keadaan. Nah, riak yang syirik asghar itu riak pada sebagian amalan. Dia berbuat sebuah amalan misalnya, dia sertai amalan ini, dia kerjakan untuk Allah, dia cari juga pandangan manusia. Di satu amalan. atau di dua amalan. Nah, itu riya masuknya di dalam hitungan apa? Masuknya dihitung di syirik asghar. Maka sifat kaum munafikin ini yura'unan nasa. Mereka selalu riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Iya, kecuali sedikit.